السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar ayyuhal muslimun wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini Allah azza wa jalla berikan kita taufik kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempurnakan pembahasan dari hadis yang panjang. Kemudian sekarang ini akan kita masuki lagi hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis syafa'ah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, ini masih hadis yang panjang, akan ada tiga, satu lagi yang terakhir tentang syafa'ah. Adapun ini masih peristiwa yang terjadi kelak di padang mahsyar. Baik, kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana al-Laits ibn Sa'd al-Masri, telah menceritakan kepada kami Al-Laits ibn Sa'd al-Masri. Qala an Khalid ibn Yazid, dari Khalid ibn Yazid. An Sa'id ibn Abi Hilal, dari Sa'id ibn Abu Hilal. An Zaid, dari Zaid ibn Aslam. An Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar. An Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, "Qulna ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Mungkinkah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Bisakah kita melihat Allah pada hari kiamat? Dan sudah kita jelaskan bahwasanya ru'yatullah, melihat Allah, akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah kita katakan bahwasanya ini nikmat terbesar penduduk surga. Tidak ada yang terhalang untuk melihat Allah kecuali orang-orang kafir. Tidak ada yang terhalang dari melihat Allah kecuali orang-orang yang tidak percaya Allah dilihat, seperti halnya Mu'tazilah dan yang lainnya. Baik. Maka perhatikan di sini dikatakan oleh Abu Sa'id, "Ya Rasulullah, mungkinkah, bisakah kita melihat Rabb kita kelak pada hari kiamat?" Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ada sekelompok orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang tadi. Bisakah kita melihat Allah azza wa jalla? Bisakah kita melihat Rabb kita kelak pada hari kiamat? Qal, Nabi menjawab, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamari idza kanat sahwan? Terhalangkah kalian melihat matahari di siang bolong yang tidak ada awan, cerah? Terhalangkah kalian untuk melihat bulan purnama malam 15 tidak ada awan dan keadaan cerah? Jawabannya apa? Terhalang apa tidak? Tidak terhalang. Maka seperti itu gampangnya, bahkan lebih gampang kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ingat para jemaah, inilah kerinduan orang-orang beriman. Bisa melihat siapa? Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sering berdoa. Warzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniailah aku kelezatan memandang wajah-Mu yang mulia. Baik. Qala, lalu Nabi mengatakan, fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Maka kalian pun tidak akan terhalang, tidak akan berdesak-desakan melihat Rabb kalian kelak pada hari kiamat. Dikarenakan matahari siang bolong cerah. Allah Azza wa Jalla lebih mudah untuk dilihat lagi. Kemudian Nabi katakan, "Tsumma qala yunadi munadin." Saat itu setelah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mungkinkah bisakah melihat Allah hari kiamat?" Dijawab, "Sangat bisa dilihat. Sebagaimana mudahnya kalian melihat bulan purnama tanpa ada mendung, awan, demikian juga tanpa waktu melihat matahari di siang bolong tanpa ada awan." Seperti itu juga, bahkan lebih mudah memandang Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu ada yang menyeru, ada yang memanggil. Apa panggilannya? Liyadhhaba kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Hendaklah pergi setiap orang untuk menemui apa yang disembah di dunia. Wah, ini bahaya nih para jemaah. Jadi apa saja yang disembah di dunia, silahkan datang itu. Dan hari kiamat kita akan nurut. Tidak ada yang bengel. Akan nurut para jemaah. Pokoknya siapa disembah di dunia, pasti akan diikuti. Tidak bisa dibohongin kalau di sana. Akhirnya apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadhhabu ahlu as-salibi ma'a salibihim. Orang yang nyembah salib, dia akan pergi membawa salibnya. Wah, ini ngeri nih para jemaah. Yang bawa salib pergi bawa salibnya. Wa ashabul authan ma authanihim. Yang nyembah berhala akan pergi bersama berhalanya. Hati-hati ini yang syirik ini. Ya, ngeramatin kubur ya sama kuburnya nanti. Ngeramatin azimat, jimat ya sama zimatnya nanti. Kenapa itu yang dipertuhankan? Kepadanya dibagi-bagi hak hak Allah Subhanahu wa taala dan kekhususan-kekhususan Allah Azza wa Jalla. Wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Pokoknya apa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, dia akan mengikuti apa yang disembah itu. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin wa gubbaratun min ahli kitab. Jadi ingat, yang nyembah salib akan bersama salib. Yang nyembah patung bersama patungnya. Baik. Apa itu authan? Ya, berhala-berhala. Dijelaskan oleh Ibnul Athir, namanya sonam, patung. Ya. As-sonam, kullu ma lahu juthatun ma'mulah. Semua yang berbadan, yang berbentuk, bertubuh. Baik yang terbuat dari tanah, atau pohon kah? Kayu atau batu dalam bentuk manusia yang dibuat menjadi monumen. Nah, ini hati-hati para jemaah. Termasuk apa? Gambar atau foto fatu'bad dan disembah, dikultus. Ini namanya wasan. Berhala. Adapun sonam, ya, as-surah bila juthah, gambar enggak ada badannya. Nah, berarti ini bedanya para jemaah. Jadi kalau gambar berbadan, bertubuh, ini namanya wasan. Kalau sonamun, gambarnya ada tapi badannya tidak dibuat. Namun sebagian para ulama tidak membedakan. Intinya apa saja kalau disembah selain Allah Azza wa Jalla berbentuk maupun tidak berbentuk, dikatakan apa? Wasan atau asnam. Baik. Lalu dikatakan yang tersisa hanya yang beribadah kepada Allah. Jadi habis sudah nih. Yang nyembah Uzair sama Uzair. Tapi sekarang ingat, Uzair itu dia taat. Kalau dia taat kepada Allah, tidak. Mereka saja akan dibuang langsung ke neraka. Yang nyembah Nabi Isa, apakah sama Nabi Isa? Ya jawabannya tidak. Karena tidak ridha. Baik. Kemudian dikatakan di sini, yang tersisa adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, baik itu orang yang baik ataupun orang yang jahat. Wa ghubaratun min ahlil kitab, dan sisa-sisa dari ahlul kitab yang masih beriman. Kebanyakannya masuk neraka jahannam sudah. Yang masih bertauhid yang tersisa. Ahlul kitab yang masih bertauhid, Yahudi maupun Nasrani. Thumma yu'ta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarab. Dalam posisi itu di padang mahsyar ini, ya, penyembah pohon kayu, penyembah batu, penyembah keris, penyembah kubur, semuanya masuk neraka. Tersisa orang yang bertauhid dengan masih ada yang baik, ya, yang tidak ada dosa-dosanya, kemudian ada yang ada dosa-dosanya, kemudian sisa-sisa ahlul kitab yang masih beriman, itu yang tersisa sudah. Kemudian setelah itu Allah mendatangkan jahannam dan diperlihatkan neraka jahannam ka'annaha sarab, seperti fata morgana. Ini di padang mahsyar. Tentu kita tidak bisa mengetahui hakikatnya kecuali kita lihat. Tetapi para rasul, lebih-lebih penutup para rasul, dia mendatangkan sifatnya neraka itu dengan terang benderang sampai kita ke derajat apa ya? Yakin. Maka oleh karena itu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam. Pada hari itu Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan neraka jahannam memiliki 70,000 rantai, wa ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha, setiap rantai akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Ini di padang mahsyar. Setelah apa? Setelah dilempar semua yang berbuat syirik dan berbuat kekafiran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, fayuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Ditanyalah orang-orang Yahudi saat itu, apa yang kalian sembah sisa-sisanya? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami menyembah Uzair putranya Allah. Fayuqalu kadzabtum. Di sana Allah mengatakan dusta kalian. Salah kalian. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak punya istri, apalagi punya anak. Istri aja enggak ada, bagaimana punya anak? Tentu di sini para jemaah pertanyaannya untuk menghinakan mereka. Allah Maha tahu tentunya. Untuk menghinakan mereka, dengan jawaban itu Allah menyiksa mereka. Dan mungkin mereka bohong. Tidak mungkin mereka bohong para jemaah. Jadi dengan jawaban itu mereka akan disiksa. Apa katanya? Kami menyembah Uzair putra Allah. Bayangkan, Allah punya putra. Nah ini dia para jemaah. Maka ingat, sampai kiamat akidah di dunia terbawa. Oleh karena itu enggak bisa antum bohong-bohongan dengan malaikat. Di dunia tidak tahu nama tauhid, tidak tahu nama agama Islam yang benar, ya, tidak tahu sunnah. Di dalam kubur mau bisa jawab dikasih tahu di atas kubur? Enggak bisa. Jadi apa antum yakini dunia itu yang antum jawab di kubur juga di akhirat. Maka hati-hati di pentingnya belajar tauhid yang benar para jemaah. Jadi apa yang kita yakini di dunia itu yang akan kita jawab. Ini enggak bisa antum mau bohong-bohongan. Ya, bukan tempatnya sudah. Dan telat sudah mau bohong. Baik. Demikian juga orang Nasrani. Ya. Mengatakan Isa ibnu Allah, anak Allah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabtum, dusta kalian. Yaitu dusta kalian yang mengatakan Uzair itu putra Allah, Isa itu putra Allah. Maka Allah mengatakan Allah tidak punya istri, tidak pernah juga punya anak. Qauluhu, kalau Nabi bersabda, "Famadza turidun?" Allah berfirman, "Apa yang kalian inginkan sekarang?" Qalu nuridu an tasqiyana. Ya Allah, kami ingin Engkau kasih kami minum. Ada mahsyar ya para jamaah. Enggak ada atap. Mau cari mata air juga enggak ada. Kami ingin minum. Fayuqal ishrabu. Allah Subhanahu wa taala suruh dia, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam. Kenapa sekarang? Langsung mereka berjatuhan di neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu tadi disebut didatangkan oleh Allah dalam bentuk apa? Fata Morgana. Namanya Fata Morgana, dari jauh kelihatan seperti apa? Air. Nah, ketika lo tanya dia, mau apa kalian? Kami mau minum ya Allah. Ya sudah minum. Begitu minum, mau nyedok airnya, ternyata jatuh di neraka jahanam. Dan seperti itu juga yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang Nasrani. Tsumma yuqalin nasara ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada Nasrani, apa yang kalian ibadahi? Fayaqulun wa kunna na'budul masiha ibn Allah. Kami di dunia nyembah Isa anak Allah. Enggak bisa bohong para jemaah. Enggak bisa bohong sudah gitu. Maka ini pentingnya akidah tauhid. Akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat, akidah Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah, dengan pemahaman yang salafus salih, yang lurus, yang disebut oleh Nabi khairun nas, manusia terbaik. Ini yang berusaha kita ikuti jejak-jejak mereka para jamaah. Kadzabtum, Allah mengatakan kalian bohong. Lam yakulillahi sahibatun wala walad, Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Famadza turidun? Apa yang kalian inginkan? Fayaqulu nuridu an tasqiyana. Sama jawabannya, ingin minum. Fayuqalu, Allah katakan, silakan minum. Fayatasaqatun, berjatuhan mereka di neraka. Karena neraka itu dilihat seperti apa? Air atau fata morgana. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin. Yang tersisa sekarang yang bertauhid. Cuma yang bertauhid, ada kelasnya maksiat hilang, ada masih bertauhid, masih bengel, rokok susah, lekang susah, riba masih tegel, nilap nipu. Oh ini hati-hati nih para jemaah. Ini yang tersisa. Fayuqalu lahum ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nas. Allah mengatakan, loh, ngapain masih di sini? Orang-orang sudah pada pergi semua, jatuh ke neraka. Fayaqulun faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi. Kami sudah berpisah dengan mereka. Kami lebih butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Wa inna sami'na munadiyan yunadi, dan kami sudah mendengar tukang panggil mengatakan liyal haqqul laqaumin bima kanu ya'budun, hendaklah masing-masing mengikuti dan mencari siapa yang diibadahi di dunia. Wa inna ma nantadhiru rabbana, orang beriman mengatakan kita ini menunggu siapa? Menunggu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Hajar menjelaskan faraqna an-nas fi ma'budatihim, di dunia kami terpisah dengan sesembahan mereka. Maka ini pentingnya para jamaah, tauhid itu ya, Islam itu adalah apa? Al-istislam lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan memberikan Allah segala hak-haknya dan kekhususannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh kepada Allah dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Ini para jamaah. Nah, ketika orang-orang Yahudi Nasrani yang terakhir dibuang ke neraka, tersisa orang bertauhid yang masih campur-campuran, ada dosa, ada pahala, di samping yang murni pahala semua. Loh, ngapain kalian di sini? Orang-orang sudah pada pergi. Ya Allah, mereka itu di dunia kami enggak sama, kami pisah. Faraqnahu. Sekarang ini yang kami butuhkan adalah Allah. Yang kami butuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat butuh kepada Allah. Dan kami sudah mendengar ada yang memanggil setiap kaum mengikuti apa yang disembah. Adapun kami akan menunggu siapa? Rabb kami, menunggu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayatihimul jabbar. Datanglah Al-Jabbar yang maha perkasa. Fayaqul, di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian, aku sesembahan kalian. Fayaqulun anta rabbuna, orang bertauhid mengatakan engkau Rabb kami. Fala yukallimuhu illa al-anbiya. Subhanallah. Hari itu disebutkan di sini, fayatihimul jabbar fi suratin, ya, datanglah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ghaira suratihi allati ra'ahu fi awwali marrah, tidak sama dengan bentuk yang dilihat pertama kali. Lalu dikatakan di sini fayaqulun anta rabbuna fala yukallimuhu illa al-anbiya, hari itu tidak ada yang berbicara kepada Allah kecuali para nabi. Jadi Allah datang dalam bentuk yang tidak dikenal ya oleh orang-orang beriman secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan diajak berbicara oleh makhluk ini, dan yang bisa berbicara dengan Allah hanya siapa? Hanya para nabi. Maka dalam surat An-Naba Allah berfirman, la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman. Tidak ada yang bisa berbicara hari itu kecuali dikasih izin oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak sembarangan seperti dunia. Sekarang ini presiden mau ngomong, antum ngobrol di belakang ada masalah. Interupsi juga ada masalah. Di sana di hadapan Allah tidak ada yang bisa bicara kecuali yang dikasih izin. Baik. Fayaqul, Allah tanya, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna? Ada enggak tandanya? Dengan tanda itu kalian kenal Rabb kalian? Fayaqul aw fayaqulun as-sa, tandanya adalah betis. Tandanya apa? Betis. Di sini wajib kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki betis yang layak dengan kebesaran, yang tidak serupa dengan betis siapapun. Hadisnya sahih, Sahih Bukhari. Diriwayatkan juga Sahih Muslim. Fayakshifu an saqin fayasjudu lahu kullu mu'min. Begitu Allah buka betisnya, maka setiap orang beriman bersujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Yang tidak bisa sujud yang riya dan sum'ah di dunia. Ibadahnya memperlihatkan orang, mempertontonkan orang, memperdengari orang, itu enggak bisa sujud. Fa yadhhabu kayma yasjudu fa ya'udu dhahruhu talaqan wahidan. Maka yang riya dan sum'ah ini ingin sujud, enggak bisa sujud. Begitu mau sujud, balik lagi tubuhnya. Maka inilah dia sujud, enggak boleh dibuat-buat. Kenapa? Hari kiamat semuanya akan terbongkar. Nampak keasliannya. Disebutkan dalam surah Al-Adiyat, ya wa husila ma fil sudur. Semua yang tersembunyi itu akan nampak semuanya, dikeluarkan semua oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahray jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan al-jisr, jembatan. Dan diletakkan jembatan ini, ya, di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr? Qala madhhadatun mazallatun. Kami bertanya, bagaimana jembatan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, madhhadah mazillah. Jembatan itu madhhadah, la tastamsik fil aqdam. Sangat licin. Itu arti madhhadah, sangat licin. Mazallah, ya, membuat orang tergelincir, terpleset. Alaihi khatatif. Kiri kanannya atau di atasnya ada kail-kail. Pancing-pancing, duri-duri tajam yang bengkok. Untuk apa? Untuk menangkap siapa yang lewat. Ya, untuk menangkap siapa yang lewat, sebagaimana kita menangkap ikan supaya bisa diceburkan ke dalam api neraka. Wa kalalib wa hasakatun mufaltahah. Ya. Itulah dia kalub, nama kalub itu tuh, besi bengkok. Yang mana besi bengkok ini siap untuk menyambar siapapun yang lewat di atasnya, di sampingnya, di kiri kanannya. Wa hasakatun mufaltahah, ada duri-duri yang begitu tajam. La hasyaukatun uqayfa takunu binajdin, durinya, ya, seperti duri pohon yang bernama As-Sa'dan. Sa'dan, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ini adalah tanaman berduri yang tumbuh, ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada yang bisa memakannya kecuali dimakan oleh unta saja. Dan ini menyebutkan bahwasanya kalau dia masuk ke tubuh kita, udah gak bisa keluar. Maka cocok Allah Azza wa Jalla sebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak melihat dan menengok dan memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Ini keistimewaannya duri As-Sa'dan yang begitu tajam dan keras bisa dimakan oleh unta itu, para jemaah. Baik. Kemudian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalannya orang di atas jembatan itu? Al-mu'min 'alaiha kattarf. Orang beriman akan berjalan di atas jembatan itu qatarf, seperti kedipan mata, cepatnya sampai. Wa kal barq, ada seperti kilat. Wa karrih, ada seperti angin yang bertiup. Wa ka ajawidil khail war rika, Ada juga seperti kuda balap. Fanajin musallam. Yang selamat. Lolos itu yang selamat. Wanajin makhdush wa makdus fi nari jahannam. Ada yang selamat, sobek. Ada yang tidak selamat, kesambar. Itulah yang di neraka. Ya, ikan pancing. Ada yang sobek bibirnya, ya sudah selamat dia. Kalau enggak sobek, ya naik penggorengan. Demikian juga sekarang. Lewat, ditarik sama kail ini. Sobek badannya, selamat. Tapi yang enggak sobek-sobek, nyantol, di neraka. Dengan duri. Ya, disebut tadi apa? As-sa'dan. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya kelak pada hari kiamat. Yang namanya duri as-sa'dan. Ya, kenapa para hadirin? Yang namanya as-sa'dan tentu secara umum, secara nama, iya, serupa dengan di dunia. Tetapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Taala yang tahu. Ya, gambaran singkatnya, as-sa'dan, ya sa'dan di Arab itu seperti ini. Yang bisa makan dia hanya unta saja. Jadi durinya tidak beraturan. Kalau beraturan kan gampang dicabut. Ini enggak. Ya, dari segala penjuru duri terus. Yang bisa makan dia di dunia ini hanya apa? Unta. Nah, di akhirat Allah a'lam bagaimana bentuknya lagi mereka. Ini pendekatannya. Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anna fanajin al-musallam min al-adha. Yang selamat itu yang lolos itu yang selamat. Dan yang selamat ini cara mereka lewat itu berbeda-beda. Yang kedua, an-najil makhdush. Lolos tetapi luka. Karena apa? Kala kail yang tadi. Yang ketiga, al-makhdush finnar. Dan yaitu yang ditarik, ya, yang tidak bisa selamat. Memang ditarik benar sama kail itu. Mungkinkah mungkin tengah-tengah badannya, kena tulangnya, apa semuanya gak bisa lepas? Yang jelas ini tergantung dari amalannya di dunia. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, ada empat perjalanan manusia dari tersirat ini. Arba'atu asnaf. Pertama, an-najil musallam minal adha. Selamat, tidak ada sama sekali diganggu oleh kalalib itu, kail-kail itu. Gak ada. Dan itu yang berbeda-beda jalannya. Ada seperti apa? Sekedip? Sekejap mata, ada seperti kilat, ada seperti angin bertiup, ada seperti kuda balap. Yang kedua, an-najil makhdush, selamat tetapi luka sedikit. Kena dengan uap neraka di bawah. Kena dengan apa? Kalalib, kail-kail itu. Yang ketiga, al-makhdush, al-mulqa fiha biquwah, yang dilempar. Ditarik dengan kuat oleh kalalib-kalalib itu. Seolah-olah seorang diborgol tangannya, kakinya, dan dilempar ke dalam api neraka. Yang keempat, yushab al-sirat. Ada yang ditarik. Ditarik di atas jembatan untuk lewat, yang mana amalannya tidak bisa membawanya lewat. Amalannya tidak bisa membawanya lewat di atas as-sirat. Kemudian disebut oleh Nabi SAW di sini, kelanjutan hadis ini, Nabi katakan, hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, yang terakhir ditarik. Jadi sudah ada berapa yang akan lewat? Empat. Pertama, tidak kena apa-apa. Ini yang berbeda-beda tingkatan kecepatan. Yang kedua, bakar dikit, luka dikit. Yang ketiga, ketarik. Yang keempat, enggak bisa lewat karena amalannya enggak ada. Maka ditarik, diseret dia. Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haqqi wa qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Dan saat itu ya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antum yawma idzin, dan kalian pada saat itu, kalian pada hari itu sangat memanggil aku. Dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam udah berdiri di ujung jembatan sambil berdoa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Disebutkan, "Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar." Penjelasannya apa? Ini menunjukkan kemurahan Allah, kasih sayang Allah, yang mana Allah mengizinkan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk menyeru Allah. Saat itu kita diizinkan memanggil Allah. Wa talabi afwihi. Saat itu kita diizinkan memintakan saudara kita maaf. Saat itu. Ya, memintakan saudara kita maaf yang dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini rahmat Allah. Ini makna dari fama antum bi ashadda li munasharatan fil haqq qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Kalian hari itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada Allah, memintakan saudara-saudara kalian maaf. Apa orang beriman katakan, rabbana ikhwana alladzi kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, itu yang kau lempar itu saudara-saudara kami, salat bersama kami di dunia, puasa bersama kami, berbuat bersama kami. Berarti apa? Saat itu orang beriman diizinkan untuk memberi syafaat. Ah, berarti yang enggak suka salat berjamaah enggak bisa disyafaat. Yang tidak puasa tidak bisa diberi syafaat. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, potongan ini menunjukkan di sana orang beriman diberikan kesempatan memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang beriman yang dilemparkan ke dalam api neraka karena dosa, bukan karena dosa selain dari syirik. Kemudian disebutkan, fayaqulullah, Allah berfirman, idhabu. Bayangkan nih para jemaah, di sirat ini, di atas jembatan ini, di sana orang beriman memanggil Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang sholat itu. Sholat bersama kami di dunia, puasa bersama kami di dunia, berbuat bersama kami di dunia. Bantu mereka ya Allah. Akhirnya apa kata Allah Azza wa Jalla? Idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min iman fa'akhrijuhu. Ah, sekarang kalian pergi cari dia. Kalau ada ukuran satu dinar, satu keping emas, ya beratnya 4,25 gram. Kalau ada beratnya 4,25 gram imannya, keluarin dia sudah. Subhanallah. Sudah cari dia. Keluarin dia. Dan ini menunjukkan bagaimana keutamaannya tauhid para jemaah. Keutamaan tauhid. Dan ini menunjukkan kasih sayangnya orang bertauhid. Kita akan sayangi teman-teman kita berjamaah bareng semisalnya, tapi ada yahana yahanunya di dunia. Ya, di masjid oke, di belakang serong, mengkol. Tapi tidak berbuat syirik. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid. Bisa ngomong kepada Allah di saat genting seperti itu para jamaah. Saya kira demikian pengajian kita, nanti lagi kita lanjutkan. Allahu taala ala wa ala walhamdulillahi rabbil alamin.